Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, judul sudahkah saatnya muncul khilafah Islamiyah? Kan pertanyaan ini ya, munculnya pertanyaan ini kan dari fakta atau katakanlah perkembangan yang terbaru di tengah pergerakan Islam ini, yaitu munculnya Islamic State of Iraq and Syria yang disingkat menjadi ISIS. Awalnya saya juga agak bingung ketika istri saya waktu itu tanya, ISIS apaan sih, Bi? ISIS apaan sih? Saya bilang tuh kalau kita habis makan kan gerah tuh ya. Nah, kita buka jendela tuh, nah ISIS tuh gitu. Tapi kan tiap hari di televisi ada, jadi kita lihat. Memang kalau kita lihat tayangan yang ada di televisi, tentunya bangsa kita, umat Islam khususnya di Indonesia, itu menjadi terpecah-pecah cara memandangnya. Sebagian tentu ada yang pro, ya, ya tidak bisa dipungkiri. Tapi sebagian lagi ada yang tidak pro, alias menentang. Nah, saya tentu tidak ingin mengajak kita semua memperdebatkan antara pro dengan tidak pro. Karena apa? Karena pemberitaan itu kan sifatnya juga kita nggak tahu ya mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya. Semua adalah asumsi, semua adalah dugaan. Nah, saya ingin mengajak kita semua sedikit menjauh dari pemberitaan simpang siur dan sebagainya itu, tapi mari kita bicara yang aslinya saja, yaitu bagaimana Islamic State menurut syariat Islam itu sendiri. Tentu kita sepakat bahwa negara Islam itu di masa Rasulullah memang ada, dan Rasulullah adalah kepala negara. Buktinya sederhana saja, Nabi itu kan berkirim surat kepada raja-raja dunia kan, kepada Kaisar Heraklius. Itu surat yang dikirim kepada Nabi itu bukan surat orang di gurun pasir kemudian ngirim surat kepada raja, raja dari negeri lain. Enggak, ini adalah surat dari kepala negara kepada kepala negara, G to G gitu kira-kira, ya kan? Ya, government to government gitu loh, yang isinya menjelaskan tentang agama Islam dan mengajak si Kaisar Heraklius itu untuk hidup berdampingan dengan damai. Silahkan Anda masuk agama Islam, ya kan, intinya begitu. Ada yang hafal nggak isi surat Nabi itu kayak gimana? Nggak hafal ya, saya hafal karena saya sering nonton filmnya, film Ar-Risalah itu ya, namanya juga film Ar-Risalah kan, judulnya Risalah itu kan the message gitu, surat artinya. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimir Rum, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi. Aslim taslam, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jadi yang diminta itu bukan menyerahlah kamu di bawah jajahan kami orang Arab, bukan begitu. Tapi kamu, Anda ini raja, masuk Islamlah. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberikan kamu dua keuntungan. Satu, kerajaanmu tetap utuh, Romawi tetap tegak berdiri, dan kita tidak akan melakukan penjajahan, tidak akan melakukan aneksasi terhadap negara kalian. Kita hidup berdampingan. Yang kedua, kalau kamu masuk Islam, nanti rakyatmu juga banyak terinspirasi masuk Islam juga. Jadi kamu akan dapat dua pahala gitu. Tapi fa'in abaisha, tapi kalau kamu gak mau masuk Islam, ya sudah, gak masalah. Mari kita hidup berdampingan secara damai gitu. Itu surat Nabi itu membuat Raja Romawi itu atau Kaisar Heraklius saat itu berpikir dua kali, masuk Islam gak ya? Masuk Islam gak ya? Gitu. Tapi kalaupun masuk Islam, kata Kaisar, saya kan belum tahu banyak tentang Islam itu apa gitu. Makanya bisa gak tolong dicarikan narasumber kedua. Ini Muhammad ngaku dia adalah Nabi dengan membawa syariat Islam. Saya udah diajak masuk, Tapi sebelum saya bilang iya atau tidak, saya mau tahu dulu Islam itu apa sih. Nah yang menarik, saat itu ada orang Mekah, bahkan bukan orang Mekah, pemimpin besar kota Mekah yang kebetulan tuh musuhnya Nabi, yaitu Abu Sufyan, itu lagi bertandang ke ibu kota kekaisaran Romawi. Saat itu ibu kotanya bukan di Roma yang sekarang, bukan, juga bukan di Istanbul yang sekarang, tapi waktu itu ibu kotanya adanya di mana? Iya, Bizantium itu sekarang di mana? Bukan Palestina. Nah, di Al-Aqsa. Jadi istananya itu di Al-Aqsa. Nah, disitulah kebetulan Abu Sufyan, pemimpin tertinggi kota Mekah, yang di Mekahnya dia musuhnya Nabi Muhammad. Tapi lucu juga, sekalian jadi musuhnya, sekalian jadi mertuanya. Karena anaknya Abu Sufyan itu dinikahi oleh Rasulullah, gitu kan. Mertuanya kafir, dedengkotnya orang kafir, gitu. Kebetulan Abu Sufyan kan dia pedagang, lagi berlayar, apa namanya, berniaga ke Syam. Nah, di tengah pasar itu pengawal raja datang. Kamu Abu Sufyan? Iya. Dari Mekah? Iya. Ikut. Diajak ikut. Ketemu langsung dengan Kaisar Heraklius. Waduh, saya mau diapain nih? Kata Kaisar, gak usah takut. Saya mau tanya, kamu orang Mekah kan? Iya. Ada Nabi di sana kan? Iya. Dia baru kirim surat sama saya. Kirim surat apa isinya? Isinya saya diajak masuk Islam. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu, apa itu Islam? Ceritakan, ditanya dari A sampai Z. Daurah 3 hari tentang agama Islam. Yang ngisi narasumbernya orang kafir, yang belajar orang kafir. Tapi isinya itu 100% akurat. Gitu. Muhammad itu gimana orangnya? Dia keturunan raja atau bukan? Dia ini atau bukan? Wah, terus yang diajarin apa? Gini. Semua dijelasin sama Abu Sufyan dengan lengkap, dan akhirnya kata raja, kesimpulannya, dia memang berarti benar-benar nabi. Agama yang dibawa itu benar-benar agama turun dari langit. Tinggal masalahnya, saya tidak harus masuk agama dia. Dia cuma nawarin, kalau mau masuk silahkan, kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Gitu. Abu Sufyan bengong. Saya aja yang kenal dia banget, malah saya mertuanya, saya belum yakin dia nabi atau bukan. Kata Raja Heraklius, kamu gak akan bisa yakin. Orang Arab itu gak kenal agama Samawi, tidak ada nabi di sana, tidak ada kitab suci. Nabi dan kitab suci itu turunnya emang di sini. Semua nabi Bani Israel itu adanya di Palestina. Budaya kita itu mengenal nabi dan rasul, mengenal syariat turun dari langit. Dan memang kita sudah tahu bahwa akan ada nabi terakhir yang semua cirinya, barusan kamu sudah cerita, itu ada dalam Injil kita. Jadi kalau masalah dia nabi apa bukan, saya yakin banget dia itu nabi memang. Cuma dia gak maksa saya. Jadi ya saya masih mikir-mikir dulu lah mau masuk Islam apa enggak. Itu kata Kaisar Heraklius. Nah akhirnya Kaisar punya ketakutannya begini, kalau saya sampai masuk Islam nanti saya dipermasalahkan oleh rakyat saya dan sebagainya, ya udahlah saya nggak masuk Islam, tapi saya hargai Muhammad itu. Maka kirim balik utusan, bilang surat Anda sudah kami terima, tawaran Anda kami hargai, tapi mohon maaf saya belum siap masuk Islam. Tapi beserta ini juga kami kirimkan hadiah emas, perak dan sebagainya, termasuk ada satu orang budak wanita, gitu. Kirim kepada Nabi Muhammad, itu Kaisar Heraklius. Jadi sebenarnya dia udah nggak ada masalah. Iya, benar ini mengabdi. Gitu. Artinya apa? Di situ jelas bahwa Nabi Muhammad adalah kepala negara dan beliau mengatur negara dan keberadaan negaranya diakui oleh Kaisar Heraklius, Kaisar Persia, Kaisar Romawi saat itu. Benar. Nah, saya nggak mau cerita sejarah yang terlalu jauh dari situ, tapi intinya saya ingin mengatakan konsep Islamic State yang semua umat Islam itu sepakat itu adalah the Islamic State of Prophet Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Islamic State Madinah, itu yang disepakati oleh seluruh ulama. Kenapa? Karena berbagai macam Islamic State itu sering jadi masalah, sering terjadi keributan. Yang satu menganggap kami Islamic State, yang lain bilang, oh bukan, Anda bukan Islamic State. Nanti yang lain ngaku lagi, yang lain tidak terima dan sebagainya. Tapi ketika kita bilang the real Islamic State adalah Madinah, seluruh umat Islam pasti sepakat. Nah, tinggal masalahnya seperti apa Islamic State di masa Rasulullah itu. Begini, ikhwati fillah rahimakumullah, banyak orang mengira kalau negara Islam berarti orang kafir nggak boleh tinggal di situ, berarti semua orang akan dirajam, akan dipotong tangan, akan dipenggal kepalanya di hadapan umum. Karena itulah yang kita tonton dari film-film Hollywood selama ini kan. Saya kemarin baru nonton di HBO itu The Runner Kite, film, ada yang pernah nonton? Film tentang itu kisah nyata dari Afghanistan. Jadi Afghanistan itu menjalankan syariat Islam. Kalau ada orang berzina, itu dirajam di tengah lapangan kayak Gelora Bung Karno gitu, ya kan? Orang semua kumpul, lemparin batu sampai mati, dah, kuburin begitu. Gambaran-gambaran seperti itulah yang selama ini kita kenal. Jadi kalau kita dengar istilah negara Islam, pasti orang gambaran itulah udah serem, ya kan? Potong tangan, rajam, gantung, kisos, kepala menggelinding gitu ya, darah. Makanya kalau saya melihat kita di umumnya bangsa Indonesia, kalau ditanya setuju gak negara Islam, itu rata-rata tergantung ya. Kalau dia doyan ngaji gitu ya, doyan ngaji, sering ikut pengajian, mungkin dalam hati setuju sih, tapi ya, pakai ada tapinya. Nah kalau buat yang jarang-jarang ngaji, biasanya udah gak setuju aja. Paling-paling dia bilang gak bisa dong, itu kan Arab. Yang namanya orang Arab itu ya silakan saja hukum pancung, rajam dan sebagainya. Tapi kan kita Indonesia, gitu ya. Kita kan ada Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan. Kita kan Pancasila, gitu. Biasanya begitu reaksinya. Saya bukan bicara di maunya saya, tapi itulah apa potret bangsa kita. Kalau ditawarkan dengan negara Islam, syariat Islam, hukum Islam dan sebagainya. Paling tidak, kalau kita buka kenangan sejarah kita, tahun 45 itu kan pecahnya kelompok Islamis dan sekuler, itu kan ketika ribut menetapkan dasar negara kita Pancasila itu. Tanggal 18 Agustus, waktu itu kita sepakat dasar negara kita Pancasila, sila pertamanya itu nggak seperti yang sekarang, masih ada tambahannya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, masih ada 7 kata lagi. Dengan kewajiban melaksanakan atau menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi 7 kata itu dipermasalahkan oleh kalangan nasionalis sekuler. Bahkan sampai muncul yang namanya ancaman. Kalau masih ada 7 kata itu, Indonesia yang baru merdeka sehari ini kita belah dua aja. Indonesia Timur itu sekuler, Indonesia Barat, nah itu pakailah tuh hukum Islam. Gitu. Nah, takut terbelah-belah lagi seperti itu, kalangan Islamis waktu itu kemudian ya mengalah lah. Akhirnya Pancasila kita tuh dihapus dari aslinya yang ada 7 katanya menjadi hilang gitu. Itu gambaran ya, bahwa kan yang menolak itu sebenarnya bukan orang Kristen loh, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan siapa-siapa. Yang menolak itu umat Islam juga. Sebab 9 founding father kita itu seluruhnya beragama Islam kecuali yang bukan cuma satu. Tapi angkanya pecah 2. 4 itu membela syariat Islam, 5 itu membela tidak pakai syariat Islam. Berarti yang 5 itu 4-nya muslim, satunya non-muslim. Yang 4 itu muslim gitu, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi kalau bicara syariat Islam enggak deh gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kebanyakan umat Islam di Indonesia itu rata-rata tidak mau atau tidak setuju dengan keberadaan negara Islam, hukum Islam, syariat Islam? Ya sederhananya karena apa yang tergambar di kepalanya adalah hukum Islam itu potong tangan, rajam, darah, kepala menggelinding dan seterusnya gitulah, ya kan? Itu yang kebanyakan kita potret dari masyarakat kita. Nah, saya ingin memberitahukan bahwa Madinah sebenarnya tidak seperti itu. Satu, tidak benar bahwa Madinah di masa Rasulullah isinya hanya orang Islam saja. Keliru. Justru sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah sudah ada orang Yahudi. Yahudi sudah tinggal di Madinah udah puluhan bahkan ratusan tahun. Bahkan mereka sudah berasimilasi dengan orang Arab, sehingga orang Yahudi di Madinah sudah berbahasa Arab. Bayangin nama kita, kita aja nih dari nenek moyang kita jadi orang Islam, sampai gini hari nggak bisa-bisa juga bahasa Arab, ya kan? Orang Yahudi tinggal di Madinah, dia bisa bahasa Arab. Ontaknya orang Yahudi saja bisa bahasa Arab. Disuruhnya pakai bahasa Arab itu, ke kanan, ila yamin, ke kanan, ila yasar, ke kiri. Kalau lurus apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, ketika Nabi hijrah datang ke Madinah, orang Yahudi itu tidak diusir, Pak. Enggak. Malah dirangkul oleh Nabi, kemudian diajak bikin negara dengan platform, ya, kalau kita di sini Pancasila, di sana namanya Sahifatu Madinah, Piagam Madinah. Jadi Nabi membangun Madinah itu bersama dengan orang kafir, bukan Islam doang, orang kafir minggir-minggir. Kalau Madinah dikatakan kota suci, orang kafir nggak boleh masuk, itu kan hari ini, ya kan? Kota Mekah, kota Madinah adalah dua kota suci, orang kafir nggak boleh masuk sekarang. Tapi kalau di masa Nabi, Madinah itu justru kota yang penuh dengan orang Yahudi. Yahudi itu banyak di sana, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Yang besar itu ada suku apa? Kabilah Bani Qainuqa, kemudian ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir dan seterusnya. Gitu. Nah, kepala-kepala kabilah itu Yahudi-Yahudi itu dirangkul oleh Nabi, yuk kita bikin negara. Nah, lalu negaranya bernama Madinah Al-Munawwarah. Tadinya nama kotanya itu Yathrib, tapi oleh Nabi dan para pemimpin kabilah Yahudi dibikin, diganti namanya menjadi ya Al-Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Itu satu, Pak. Yang kedua, ini kita bicara hukum apa yang berlaku di Madinah. Banyak orang mengira Madinah di masa Rasulullah itu pakai hukum Islam saja. Padahal kurang tepat. Iya, hukum Islam dipakai, Quran dipakai. Tapi Quran itu hanya berlaku buat penduduk yang Muslim. Gitu. Nah, kalau penduduknya Yahudi, nggak pakai Quran, Pak. Nggak pakai Quran. Yang Yahudi pakai apa? Iya, pakai Taurat. Gitu. Nah, selain Yahudi, yang non-Muslim itu ada lagi, ada Nasrani. Kalau Nasrani pakai, ya pakai ini, gitu. Nanti ada penyembah berhala, ya pakai hukum mereka lah, hukum adat mereka. Kalau ada penyembah api, orang-orang Majusi, ya itu pakai hukum mereka. Jadi walaupun Nabi itu kepala negara, dan kalau di masa itu kan belum ada pemilahan tiga kekuasaan gitu ya, trias politika belum ada. Jadi ya dia kepala negara juga, dia hakim juga. Jadi kalau ada masalah-masalah, nah, yang memutuskan perkara itu adalah ya kepala negara langsung. Kalau yang bermasalah ke pengadilan itu Islam dengan Islam bersengketa, ya sudah, hukumnya pakai Quran. Tapi kalau yang bersengketa Yahudi sama Yahudi, ya pakai Yahudi. Itu kalau persengketaan. Kalau pelanggaran-pelanggaran, misalnya berzina gitu ya, kalau Muslim berzina dibawa ke pengadilan, ya hukumnya pakai Quran. Kalau Yahudi berzina, pakai Taurat. Gitu. Nah, tapi kan begini, Taurat itu kan bahasanya Ibrani. Ya kan, Nabi Muhammad kan nggak bisa bahasa Ibrani. Bagaimana beliau sebagai hakim mengeluarkan vonis hukuman tapi menggunakan Taurat yang berbahasa Ibrani? Kan nggak ngerti kan beliau. Kalau Quran ya bahasa Arab, tapi kalau Taurat kan pakai Ibrani. Gimana caranya? Ya, pemimpin Yahudi itu kan ada rahib, ada pendetanya, itu dipanggil pengadilan menjadi saksi ahli. Ini ada warga Madinah zina, dan dia mengaku agamanya Yahudi. Tolong carikan di Tauratmu itu hukuman apa buat Yahudi kalau berzina. Nah, dibuka tuh sama rahib atau pendetanya ayat-ayat yang terkait dengan hukuman buat orang yang berzina. Dibaca gitu. Ternyata hukumannya adalah diarak keliling kampung. Gitu. Cuman Nabi lihat itu tangannya pendeta tiga jari ngapain nutup begitu? Kata Nabi, itu jari ngapain untuk begitu, gitu, nggak apa-apa. Jadi dibaca atasnya, terus dibaca loncat ke bawahnya. Coba angkat tuh tiga jari, apa sih yang ada di situ? Dibaca kan, ternyata hukumannya adalah bukan diarak keliling kampung, tapi hukumnya adalah hukum rajam. Sama dong dengan Quran, iya ternyata. Taurat dengan Quran, ya itu kan satu sumber dari Allah juga. Hanya nanti dalam detail masalahnya Taurat itu umumnya lebih kejam. Misalnya sekedar ada tuduhan saja orang berzina itu langsung bisa dirajam. Tapi kalau pakai Quran, nggak bisa. Orang pak kalau berzina dalam syariat Islam, memang hukum akhirnya rajam. Seberat-beratnya itu adalah rajam. Rajam itu kan dilemparin batu sampai mati. Tapi syaratnya berat. Harus ada saksi. Berapa jumlahnya? Ya nggak sampai 25 sih saksinya. Ya 4 orang saja cukup. Tapi syaratnya saksinya harus berkualitas. Satu, dia harus muslim. 4 orang saksi itu harus muslim. Laki-laki semua. Sudah balig, ya kan? Tidak buta, tidak picek, gitu kan? Nah, ini apa syarat berikutnya lagi? Melihatnya harus bersama-sama dalam waktu yang sama. Jadi hakim akan nanya, bagaimana cara Anda melihat mereka berzina? Ngintip Pak Hakim. Oke. Berapa lubang buat ngintipnya? Satu. Oke. 4 orang saksi maju ke depan, cambuk semuanya 80 kali. Kenapa? Karena nggak sah persaksian. Loh kok gitu? Kan kita semua melihat, tapi nggak dalam satu waktu yang sama. Berarti kalau mau ngintip, itu bolongannya harus ada 8. Karena matanya harus dua-dua. Kalau begini nggak nyaksikan. Kalau cuma satu mata tuh nggak saksi. Saksi itu harus dua mata. Jadi lubangnya ada 8. Bikin dulu lubang buat ngintip 8 biji, baru bisa jadi saksi. Dan yang dilihat tuh nggak boleh cuman orang laki orang perempuan di balik selimut goyang-goyang, nggak bisa, nggak sah itu. Harus melihat kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Dan memang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Tidak pernah ada orang dihukum rajam gara-gara berzina karena adanya 4 orang saksi. Tidak pernah terjadi. Berarti Nabi gak pernah merajam dong? Pernah. Tapi bukan karena ada saksi, karena minta sendiri. Dan itu pun cuma 3 kali. Satu, Maiz, sahabat Nabi itu. Sahabat dia, berzina. Dia ngaku, ya Rasulullah, saya berzina. Kata Nabi, lagi mabok kali ente. Enggak ya Rasul, gitu. Mungkin gak sampai masuk kali. Masuk ya Rasul, gitu. Jadi ente sadar. Terus saya minta dirajam ya Rasul. Ya sudah, dirajam kan. Baru batu pelemparan pertama bertak kena jidatnya, dia langsung kabur. Gitu. Wah kabur. Diuber-uber sama para sahabat yang melempar itu. Nah, cuman kan itu baru tumben ada rajam di masa Rasulullah. Jadi para sahabat juga belum tahu. Mestinya kalau dia kabur, udah biarin aja, jangan diuber. Ini diuber, dikejar-kejar, masuk pasar, keluar sini, wah, akhirnya kan ketangkep. Tangkep pun dirajam sampai mati, kata Nabi. Yang ngelemparin itu semuanya berdosa, sudah membunuh. Kenapa? Karena harusnya kalau orang itu mencabut pengakuannya, baik dengan lisannya atau dengan gerakan tubuhnya, dia angkat tangan, nggak mau dirajam, harus segera dihentikan. Idraul hududa bisyubuhat. Itu bah, kalau kita belajar ilmu fikih syariat Islam, itu ada. Nah orang yang teriak-teriak tuh gak akan hukum Islam, dia gak pernah baca itu. Dia gak ngerti bahasa Arab, gak tahu hadisnya, gak tahu fikihnya, gak tahu detail syariatnya. Ini yang ngerusak umat Islam. Gitu loh. Dia teriak-teriak aja syariat Islam, yang rujukannya film Hollywood. Iya, teriak-teriak hukum Islam tapi rujukannya film Hollywood. Yang gak ngerti. Antum pernah nonton film Aladdin gak? Yang kartun itu, openingnya itu ada orang ngambil buah, langsung diambil tangannya mau dikampak begitu aja. Saya bilang itu udah sesat banget gitu, nggak bisa mau nyuri apel satu masa tangan dipotong, nggak bener itu. Orang pak kalau jadi maling emang harus dipotong tangannya, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah, iya ada melewati nisab, ada apa barangnya itu disimpan di tempat yang tersembunyi, yang dikunci dan sebagainya. Ada syaratnya panjang. Dan itu enggak bisa antum cuma nonton Hollywood gitu, itu enggak bisa. Duduk di bangku kuliah Fakultas Syariah, buka kitabnya, baru itu ketemu di situ ketentuannya. Sayangnya umat Islam itu kan enggak belajar sampai sono. Ya kan belajarnya cuma dari Google, searching, lihat YouTube. Ya, gitu. Ilmunya nggak seberapa, tapi teriaknya kencang banget, nyaring banget, menggambarkan betapa kagak ngartinya dia terhadap syariat Islam. Nah di masa Rasulullah, si Maiz itu contoh kasus pak. Kalau dia sudah angkat tangan atau dia kabur, itu udah nggak boleh dikejar, nggak boleh. Yang kedua kasusnya misalnya wanita dari Bani Ghamidiyah, ini wanita sahabiyah juga, dia wanita beriman. Entah bagaimana suaminya kagak pulang-pulang, bukannya Bang Toib sih ya, kamu nggak tahu lah, nggak pulang-pulang gitu, akhirnya dia ketemu dengan mantan gitu, CLBK ceritanya, apa itu, cinta lama belum kelar gitu ya, sering ketemu, sering curhat, sering apa, akhirnya terjadilah sampai berzina dan hamil. Nah, iya, nangis dia begitu udah sadar bahwa dia sudah kelewatan dalam hal ini. Datang kepada Rasulullah bercucuran air mata, ya Rasulullah saya minta dirajam. Kata Nabi, gak bisa dirajam. Kenapa? Kamu hamil, ada janin. Keluarkan dulu janinnya, maksudnya lahirkan dulu, baru bisa. Karena prinsip syariat Islam, idra'ul hududa bisyubuhat. Jauhi hukum hudud itu kalau masih ada syubuhatnya. Syubuhatnya ada nyawa, gak boleh. Lahirkan dulu, kata Nabi. 9 bulan kemudian, wanita itu balik lagi, ya Rasulullah, nih bayinya baru aja brojol dari perut saya, cari orang yang bisa mengasuh. Gak ada ya Rasulullah. Ya sudah, berarti kamu yang wajib mengasuhnya. Bapaknya awak kemana? Akhirnya kata Nabi, pulang, kamu gak bisa dirajam, masih ada tanggungan anak. Nanti kalau anak ini sudah ada yang mau mengasuh, mau punya tanggungan lagi, mau dirajam, rajamlah. 2 kali pak minta dirajam, diusir sama Nabi. Kalau cara kita pak, udah mau difonis, ternyata disuruh pulang sama hakim, kita pulang, gak balik-balik lagi. Ya kan, kalau perlu kita keluar negeri sekalian ya, biar bebas hukuman gitu kan. Ternyata ini dasar wanita baik-baik aslinya. Begitu umur anaknya udah 2 tahun, dia ketemu dengan orang yang mau melihara, mau ngasuh. Dibawa sekalian, ya Rasulullah, anak ini udah 2 tahun, udah bisa makan sendiri, udah gak pakai nyusu lagi. Dan saya udah ketemu orang yang mau ngasuh dia. Kalau saya meninggal, sudah ada yang nanggung orang ini. Harus saya minta dirajam sekarang. Padahal zinanya kan udah 2 tahun yang lalu kan. Kata Nabi, ya sudahlah, kalau emang kamu minta dirajam juga, kita udah gak punya alasan lagi untuk meninggalkan hukum rajam. Ya sudah, dirajamlah wanita itu. Khalid bin Walid tuh paling depan ngelempar palanya itu pakai batu kolor gede banget gitu. Beletak, pecah kepalanya, darah muncrat kena bajunya Khalid. Sini. Gitu. Khalid kaget kan? Darahnya muncrat. Secara tidak disadari Khalid itu langsung memaki perempuan itu. Ya kira-kira begitulah. Dasar perempuan berdosa gitu ya. Hidupnya berzina, matinya nyusahin gitu kan. Nabi dengar. Khalid, tutup mulutmu, gak boleh. Ya Rasulullah, dia itu berzina, merusak suasana kota Madinah. Iya, tapi dia sudah taubat, kata Nabi. Terus Nabi bilang, sekarang ini roh wanita ini sedang dibawa oleh malaikat menuju ke surganya Allah. Kaget Khalid, ke surga ya Rasulullah, kan dia berzina, kata Nabi, dia sudah taubat. Ya, bahkan Jibril itu memberitahu bahwa taubat atau ampunan yang Allah turunkan pada wanita ini itu seandainya dijadikan sebagai ampunan juga buat penduduk Madinah yang lain, ya la wuzi'at ila sab'ina min ahli al-Madinati la wasi'athum. Masih nyisa, bisa buat bawa 10 orang lagi semuanya masuk surga dengan taubat yang Allah berikan pada si wanita itu. Wah, stres Khalid gitu. Saya kira masuk neraka, ternyata masuk sorga. Kita yang melemparin aja belum tentu masuk sorga, dia masuk sorga duluan. Tapi intinya pesannya apa dari kisah di masa Nabi itu? Rajam itu bukan sesuatu yang istilahnya kejam dan sebagainya. Bukan, itu memang ada prinsip syariatnya seperti itu, tapi dengan segala macam persyaratan yang full, yang tidak boleh dilakukan semena-mena. Gitu. Nabi tidak pernah merajam orang gara-gara ada saksi, tapi memang kemauan orang itu sendiri, itu pun kalau sudah tidak ada penghalang-penghalang apapun gitu. Itu syariat Islam di masa Rasulullah. Dan kita memang tidak menemukan hal-hal gitu kecuali kita belajar ilmu syariahnya sekarang. Nah, problematika kita sekarang ini adalah kita sering ketemu dengan teman-teman kita yang semangat menegakkan syariat Islam, semangat mendirikan negara Islam, khilafah Islam, daulah Islam dan sebagainya. Cuma ada cumanya. Sudah ngerti belum syariat Islam? Ngomong-ngomong gitu kan. Saya punya teman di Aceh. Beliau itu belajar syariat Islam di kalangan apa namanya? Jamaah Kablik. Dia belajar di Johannesburg di Afrika gitu. Saya ketemu beliau itu sebagai ulama-nya jamaah tablik, tapi aslinya dari Aceh. Kebetulan beliau hafal Quran dan mengerti banyak syariat Islam. Saya ketemu beliau di sebuah masjid di Jepang. Nah, ketika saya ngisi pengajian di sana, dia duduk paling depan. Gitu. Ini imam jamaah tablik, ngaji fikih Syafi'i. Gitu. Karena dia orang Aceh kan. Dia bilang, "Ustaz, saya paling prihatin dengan negara saya sendiri." Dia bilang, Aceh, antum kan tahu dia bilang, Aceh itu kan namanya saja sudah apa namanya Nanggro Aceh Darussalam, menerapkan syariat Islam, gitu kan? Antum tahu nggak katanya syariat Islam model apa yang diterapkan di sana? Kalau ada orang berzina, Ustaz, gitu ya, mau dia muhson ghairu muhson, itu hukumannya dipukul 2 kali suruh pulang. Saya bilang, hukum kayak gitu dapatnya dari hadis yang sebelah mana ya? Itulah yang saya tertawa terbahak-bahak gitu. Karena di sana ternyata ahli hukum syariahnya malah nggak ada. Perang bertahun-tahun pengen bikin negara Islam pakai hukum Islam, tapi nggak menyiapkan orang yang ahli dalam syariat Islamnya. Akhirnya ya seperti itu jadinya. Dan ketika kemarin istri saya ini ceritanya dulu kuliah di Fakultas Syariah, jurusan hukum dan syariah, Qanun and Syariah gitu ya, Islamic Law di Pakistan, di Islamabad gitu. Saya bilang, Islamabad atau Pakistan itu kan negara Islam. Iya sih, maunya negara Islam. Soalnya dulu itu kan aslinya adalah wilayah India. Orang Islam di India pengen bikin negara sendiri biar mereka bisa menjalankan syariat Islam. Terus saya tanya, ada nggak hukum Islam di sana? Boro-boro, ada katanya. Nggak ada. Kita nggak punya ahli dalam bidang syariat Islam. Nggak berjalan. Yang terjadi malah kehancuran, peperangan, persaingan antar kelompok dan sebagainya. Bahkan di sana lucu, Pak. Kalau kita kan di sini pilpres ya. Kan ada coblosan, kemudian penghitungan, berapa ribut-ribut, kita ke MK gitu kan ya. Kalau di sana Pak, ribut-ribut nggak ke MK. Ya, AK 7 gitu. Lu curang lu, tembak sudah mati gitu. Gitu aja, sederhana. Jadi dia irit biaya segitu. Tapi maksud saya begini, negara itu awalnya didirikan maksudnya biar bisa menjalankan syariat Islam. Tapi karena SDM-nya, rakyatnya, pemimpinnya, ulama-nya dan sebagainya belum menguasai apa itu syariat Islam, akhirnya ya jadi seperti itu. Jadi apa, negeri yang berdarah-darah saja isinya. Padahal Rasulullah SAW itu membangun Madinah nggak pakai darah, Pak. Nggak pakai apa, tembak-menembak dan sebagainya, enggak. Bahkan orang Yahudi pun diajak. Yahudinya mau lagi diajak bikin negara Islam itu, Madinah itu. The Islamic State of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan baik gitu. Bahkan tetangga Nabi itu Yahudi, kanannya Yahudi, sebelah sononya Nasrani dan sebagainya, biasa aja. Suatu hari Nabi pernah menyembelih seekor kambing, terus Nabi bilang kepada Aisyah, tolong bagikan kambing ini tangga-tangga gitu ya. Sore hari ketika Nabi pulang tanya, udah dibagiin itu daging kambing? Udah ya Rasulullah, pokoknya RT kita mah semua makan kambing hari ini, gitu kan. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, satu tuh tanda kita yang atuh tuh gak saya kasih, kata Aisyah. Kenapa ya? Yahudi dia. Terus kalau Yahudi bukan tetangga kita gitu. Ya ini kan beda keyakinan, beda akidah gitu loh. Kata Nabi, ini urusan bukan urusan akidah. Saya ingin bersedekah. Bersedekah tuh kepada siapa saja. Jangankan Yahudi, anjing kita kasih makan dapat pahala kita. Kata Nabi, masih ada sisa kambing buat saya. Masih ada ya Rasulullah, kalau buat Anda, ya saya siapin. Nah itu anterin ke rumah Yahudi. Jadi dalam syariat Islam tuh orang kafir tuh tidak sepenuhnya, tidak semata-mata kafir harbi yang harus digebukin, dibunuh dan sebagainya. Ada kafir harbi. Kalau kita lagi perang Badar, ada kafir harbi. Ya kan, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Tapi di dalam kota Madinah tuh banyak orang kafirnya juga. Dan hidupnya damai. Itu yang disebut dengan kafir zimmi. Apa sih artinya kata zimmi itu? Zimmi itu orang kafir yang hidup di negeri kita dan kita lindungi. Bahkan Nabi bilang, jangan ada yang macam-macam nih mau kafir zimmi kita ini. Kalau ada yang berani ngotak-ngatik, berantem urusannya sama gua. Gitu. Ya kan, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jadi itu Madinah seperti itu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita kalau mau bikin negara Islam, kalau konsepnya seperti negara Madinah, saya yakin Pak, bukan cuma kita yang setuju. Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya juga setuju kalau konsepnya kayak gitu. Ya kan? Karena semua dijamin keamanannya. Di Mesir, Pak. Mesir itu, ini menarik, Pak. Antum tahu ya, yang namanya Mesir itu aslinya kan negara yang berpenduduk mayoritas Kristen. Koptik, ya. Tapi Mesir ini menarik. Dulu para pembesar negeri itu udah bosan dijajah sama orang Eropa. Karena itu jadi piara bergilir Mesir itu. Dijajah Yunani, dijajah Romawi, dijajah wah yang lain-lain. Bosan mereka, karena setiap penjajah yang datang pasti morotin kekayaan alamnya, morotin keuangannya, wah, pajak dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka mendengar di Jazirah Arabia itu ada sebuah negeri yang memang agamanya beda, gitu ya. Nah, tapi kok aman, orang kafirnya yang bukan muslimnya dilindungi dan sebagainya. Mereka kirim surat kepada khalifah. Waktu itu di zamannya Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi isinya sederhana. Tolong invasilah negara kami. Tolong jajahlah negara kami. Intinya begitu. Karena kita udah bosan dijajah sama yang lain-lain itu. Tapi kami dengar kalau kalian itu menguasai suatu negeri, menjamin penduduk yang lain yang bukan muslim itu bisa berjalan dengan baik. Umar kaget, rada-rada heran juga. Kan kalau ke sono, ke Persia, itu kan perang gitu ya. Tapi Mesir kok malah minta dijajah. Nah, Umar bilang sama Amr bin As, Amr bin As kamu kesana lagi, tanyain ini bener gak mau dijajah nih gitu kan. Berangkat Amr bin As, begitu datang Amr bin As lagi, wah disambut dan sebagainya. Istilah kata tuh, alhamdulillah akhirnya pendatang penjajah datang juga gitu ya. Amr bin As juga bingung, kok nafsu banget kita dijajah. Tapi benar, ketika memang akhirnya penguasa muslim Amr bin As menjadi gubernur di sana, tidak ada satupun gereja yang diutak-atik, tidak ada satupun kanisah apa namanya sinagognya Yahudi itu yang diutak-atik dan sebagainya. Bahkan ada satu riwayat ini cukup lucu juga ya. Jadi ketika sudah negeri itu jadi negeri Islam, pemerintahannya pemerintahan Islam gitu ya, rakyatnya yang Kristen dibiarin aja. Mau masuk Islam ya silahkan, tinggal baca kalimat syahadat. Nggak mau ya nggak apa-apa, pokoknya kalian hidup aman, bebas, nggak ada pajak gitu. Ada kejadian lucu di tengah Fustat itu, di Mesir itu ada sebuah gereja besar yang menjadi kebanggaan rakyat Mesir. Dan di depan gereja itu ada patung Bunda Maria raksasa gitu. Tiba-tiba hidungnya gompal, nggak ketahuan siapa yang gompalin itu ya. Begitu pagi-pagi, wah hidungnya Bunda Maria gompal, ribut gitu kan. Dengar nih khalifah apa namanya gubernur Amr bin As kumpulin semua ketua apa namanya dirut ya, ada PU ada apa semua kumpul gitu kan. Kata Amr bin As, urusan siapa yang gompalin nomor 2, nomor 1 bangun dulu tuh, benerin dulu hidungnya gitu. Langsung dikeluarkan anggaran biaya negara untuk segera membangun ulang hidungnya patung Bunda Maria yang gompal. Kalau perlu bikin lebih mancung dikit biar lebih cakep lah bagaimana gitu. Artinya kita bertanggung jawab, jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat orang memandang bahwa Islam itu ingin melumat semua agama yang ada. Dan hari ini gereja-gereja di Kairo, di Mesir itu masih ada, Pak. Dan muslimin di sana konsentrasinya tuh lebih banyak Indonesia. Indonesia ini kan 83% muslim ya, sisanya ada Kristen, Katolik, apa. Mesir, Pak, Kristennya lebih dari 20%. gitu. Walaupun di sana ada Al-Azhar, tapi mana ada yang namanya piramid? Piramid itu kan Fir'aun kan? Ada nggak yang dirusak? Nggak ada. Kalau hidungnya Sphinx itu gompal, itu karena emang udah kemakan zaman, udah 4000 tahun gitu ya. Tapi nggak ada fatwa ulama di Mesir itu yang bilang hancurkan itu apa namanya Sphinx dan piramid itu kuburan musyrik gitu. Nggak ada yang bilang begitu. Tetap masih ada sampai sekarang itu patung itu. Kita di Indonesia kita juga ketika kan sebelum adanya penjajah Pak di Indonesia, hukum Islam kan sudah berlaku di Indonesia. Ya Samudra Pasai itu Kesultanan Islam dan menjalankan syariat Islam, potong tangan raja ada. Di Jawa ada Wali Songo bikin negara Demak Bintoro. Walaupun enggak lama pecah gitu ya. Kemudian muncul Islam di Pajang. Pajang hancur, muncul lagi Mataram Islam. Yang sekarang itu keratonnya ada di alun-alun kota Jogja. Itu nama negaranya aja Ngayog Yogyakarta Hadiningrat, ya kan? Sultan, nama pemimpinnya sultan. Bahasa Arab itu, Pak. Bukan presiden, bukan perdana menteri, tapi sultan dan gelarnya Sayyidin Panotogomo. Gitu. Jadi itu negara Islam itu. Saya 2 tahun yang lalu ke Keraton Jogja. Masuk ke dalam saya minta guide. Guide-nya orang Kristen. Guide di keraton itu orang Kristen tuh tua pakai belangkon gitu kan. Keliling kita. Sampai satu area itu dia bilang, "Di sini dulu sultan melaksanakan hukum raja. Hukum kisos itu di sini." Saya bilang, "Yang benar, Pak. Ini kan kerajaan Jawa." "Iya, tapi Jawa tapi muslim," katanya. "Pak, Bapak kan mohon maaf nih, Pak. Bapak kan bukan muslim." "Emang benar, Pak." "Iya, emang itu kenyataannya." Itu kerajaan Islam, kerajaan Jawa itu kerajaan Islam. Kalau ada orang Jawa kok agamanya bukan Islam, murtad berarti dia. Murtad dari kejawaannya sebenarnya. Karena orang Jawa itu agamanya sesuai dengan raja, ya kan? Apapun kata raja ya, lihat aja abdi dalam di keraton itu kan bawaannya kalau melihat raja udah mau ngesot aja kan gitu. Nah, Keraton Jogja itu keraton Islam ternyata. Dan pernah berjalan syariat Islam di sana. Gitu kan. Cuma yang jadi masalah setelah kita dijajah, hilanglah itu syariat Islamnya, ya kan? Hilang syariat Islamnya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Candi Borobudur kemudian hilang di masa-masa pemerintahan Islam? Enggak. Perambanan masih ada, semua masih ada karena memang syariat Islam itu tidak turun untuk menghancurkan semua benda-benda itu. Gitu loh, tetap dihormati. Gitu. Itu kalau kita belajar hukum Islam seperti itu. Nah, yang enggak belajar, begitu punya kekuasaan, punya tembakan, bom, jedar, jedar, jedar, jedar. Ini orang enggak ngerti syariat Islam sebenarnya. Tapi lebih sering nonton film Hollywood gitu. Jadi Islamnya Islam versi Hollywood yang enggak ada rujukannya. Dan Hollywood ketika bikin kayak gitu, maunya ya untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Gitu. Nah, itulah ikhwati fillah rahimakumullah. Kita enggak nolak kalau ada negara Islam, tapi negara Islamnya yang seperti Rasulullah. Dan kita punya kewajiban menjelaskan seperti apa negara Islam di masa Rasulullah itu. Sampai orang kafirnya pun itu minta dijajah oleh kita. Kalau sekarang kan kebalik. Boro-boro orang kafir minta negara Islam, orang Islamnya saja ogah kok pakai negara Islam. Kenapa? Karena yang tergambar di kepalanya adalah Islam itu kejam, Islam itu berdarah-darah dan sebagainya. Makanya saya sebenarnya nggak terlalu khawatir kalau ISIS itu ada di Indonesia, itu nggak khawatir. Maksudnya propagandanya itu nggak khawatir. Yakin deh, nggak ada yang mau gitu loh. Siapa yang mau? Propagandanya kepala orang diteng-teng gitu kan. Artinya kalau negara Islam berdiri, nih ntar nih kita potong-potongin kepala orang. Ya siapa yang mau gitu loh. Saya justru khawatir ISIS yang ada di mana, di Irak itu, malah akan dikerjai sama orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena kan mereka memang kebetulan punya pasukan, punya tentara dan sebagainya, bisa menguasai ladang-ladang minyak. Itu artinya apa? Duit kan? Duitnya banyak. Nah, orang Indonesia tuh pinter-pinter gitu loh. Buy out gitu kan? Taruh di YouTube. Gitu. Maksudnya biar apa? Ini kan cuma politik aliran, maksudnya aliran dana, gitu kan? Biar sampai ke sini, gitu loh. Begitu dana macet berhenti, itu sudah sering terjadi, Pak. Waktu zaman Al Qaeda, gitu juga. Al Qaeda kan duitnya banyak tuh. Di sini, wah Al Qaeda, Al Qaeda. Gambarnya Usama bin Laden kan di mana-mana kan? Iya. Waktu itu kenapa? Karena duitnya ngalir. Begitu duitnya berhenti, ngapain gua pakai kaos Usama, udah nggak ada duitnya kok. Jil gitu juga kan, gitu. Kemarin-kemarin kan kita ribut, wah jal-jil gitu kan. Ya itu kan ketika dolarnya ngalir, coba dolarnya berhenti, selesai tuh jil. Si ah gitu juga kan. Dari mana sih duitnya? Iran tuh banyak minyak di sana. Begitu Iran stop, si ah berhenti di Indonesia. Orang Indonesia tuh paling-paling pak. Paling-paling gitu loh. Iya pak. Ya kan tahu kan prestasi kita kan ketika terjadi tsunami di Aceh, ya kan, dana dari seluruh dunia tuh datang ke Aceh. Pertanggungjawaban, wallahu a'lam bishawab. Iya itu makanya saya bukan khawatir ISIS bisa menyebar di Indonesia, saya khawatir ISIS di Irak itu akan dikrecehin semua sama orang Indonesia. Iya kenapa? Karena pinter banget bikin proposal ya, bikin laporan palsu, bikin apa dan sebagainya. Wah, pengikut ISIS di Indonesia udah sekian puluh ribu gitu kan? Itu angka nggak usah takut. Kenapa? Itu buat ngebohongin yang disono sebenarnya. Kalau bicara bangsa Indonesia mau hukum Islam apa enggak, udah ketahuan enggak, gitu loh. Ya bukannya saya bangga dengan tidaknya gitu ya, karena itulah realitanya selama ini. Jangankan negara Islam, lawan partai Islam saja. Ya ini kita harus ngakui juga ya, 11 kali kita pemilu itu belum pernah menang pak, belum pernah menang. Ini saya bukan belain yang bukan Islam, tapi itu kenyataannya gitu. Tahun 55 pak, yang menang siapa? Belum ada Golkar tahun 55. Baca sejarah apa? PNI pak, PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Sebenarnya sih kalau Masyumi sama NU bersatu, itu harusnya lebih nomor satu. Tapi karena mereka pecah dua, nomor satu jadi akhirnya PNI. Masyumi nomor 2, nomor 3 baru NU. Dulu NU tuh punya partai sendiri. Tahun 55, buka Wikipedia deh. Ya, susah sih. Ada itu semua gitu ya, datanya ada. Nah, sayangnya ya pemilu-pemilu berikutnya pun ini belum ngomong syariat Islam, belum ngomong negara Islam, baru ngomong partai Islam, itu bangsa Indonesia rata-rata sudah enggak mau duluan. Itu kenyataannya. Maka tugas kita dua nih pak, ya, bagaimana agar pemahaman tentang syariat Islam, hukum Islam, negara Islam itu jangan seperti yang selama ini orang ajarkan, Islam itu harus keras, harus apa dan sebagainya. Enggak, kita kasih tahu Islam itu seperti Rasulullah itu loh, itu loh, damai, indah dan sebagainya seperti di masa Rasulullah. Nah, masyarakatnya pun harus kita edukasi, sebab masyarakat itu jangan dimaki-maki pak, tolong lu, pak mau bela Islam lu apa sih? Enggak, kalau dikitin mereka makin jauh pak, gitu. Maka saya tuh belajar dari sejarah tuh begini. Nih ibu-ibu yang di belakang kan pada pakai jilbab semua ya. Pemandangan ini nggak ada pak, 30 tahun yang lalu di Jakarta. Mana ada orang ke kantor pakai jilbab? Emangnya mau ngaji? Gitu, nggak ada. Karena waktu itu lagi sekuler-sekulernya. Saya sekolah di SMA 3 pak. Itu guru agama kita lah yang kemudian nyuruh siswi berjilbab untuk pulang. Gak cocok kamu di sini, mestinya masuk pesantren katanya gitu. Kenapa? Peraturan sekolah itu tidak boleh pakai jilbab. Itu tahun 80-an kan. Adik saya sekolah di SMA nangis-nangis. Kenapa? Disuruh pulang sama kepala sekolah. Kenapa? Kamu salah sekolah, mestinya masuk aliyah bukan masuk SMA. Itu 30 tahun yang lalu pak. Kalau sekarang mana yang melarang, ya kan? Orang lama-lama makin sadar bahwa pakai jilbab itu adalah kewajiban agama. Tidak ada yang melarang-larang lagi. Kalau Perancis, iya itu Perancis masih kafir. Tapi kalau Indonesia, nggak ada yang melarang-larang itu. Bahkan polwan saja pada mau pakai jilbab, gitu kan? Luar biasa. Artis itu pakai jilbab, khususnya kalau bulan Ramadan. Khususnya bulan Ramadan itu artis pakai jilbab, iya. Benar kan? Gitu. Bahkan bukan cuma artis lah yang pakai hijab di bulan Ramadan. Warteg itu pakai jilbab, pakai hijab. Gitu. Cuman belum sempurna, kakinya masih pada kelihatan. Artinya sekarang begini maksud saya. Yuk kita bersama-sama ajarkan syariat Islam ini kepada masyarakat dengan baik. Biar punya kesadaran, seperti tadi kesadaran pakai jilbab dan sebagainya, pelan-pelan. Ya, kita edukasi. Nanti suatu hari Islam itu akan tegak di negeri kita. Tapi dengan sepenuh kesadaran dan sepenuh penghayatan. Yang dukung itu bukan cuma orang Islamnya pak, non muslimnya akan dukung juga gitu. Sebagaimana di Madinah itu di masa Rasulullah. Karena mereka tahu, oh gitu. Seperti di Mesir di masa Khalifah Umar bin Khattab, orang Mesir yang Kristen malah minta dijajah oleh umat Islam. Kenapa? Itulah keadilan di situ. Nah, gitu saya kira. Ngomong-ngomong udah jam 1 lewat, udah kelewatan tuh. Imsak ya. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kalau mau nanya, saya tutup dulu aja ya. Ada Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.